sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual kita, mana anak sendiri kita pernah dijual, kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna, Britana. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota Sherlon, apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang paling baik dan menyenangkan. Dan tentunya juga di awal minggu, di awal bulan juga Sherlon, kita hadir untuk Anda dalam program Cakrawala Serambi FM membahas tentang Salam Serambi hari ini. Bagi Anda masyarakat Aceh Jaya atau punya keluarga masyarakat Aceh Jaya, Sherlon, yang mungkin mendapatkan listrik gratis di sana, pastinya tahu tentang adanya stiker berlambang Partai Aceh Sherlon. Kemudian juga ada logo pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan PLN sendiri Sherlon. Stiker tersebut juga menjelaskan tentang pemilik rumah yang mendapatkan listrik gratis. Tetapi ada logo Parlok di dalamnya, kemudian juga desainnya juga memperlihatkan salah satu partai di Aceh sendiri, Sidron. Dan kemudian juga di beberapa rumah tersebut memang nama yang memperbanyak stiker tersebut berbeda-beda ya. Terkait dengan hal itu juga kita akan coba mengangkatnya dalam Salam Serambi hari ini. PLN harus tertibkan listrik berstiker Parlok, Sherlon. Itulah tema kita. Apa komentar Anda terkait dengan hal ini? Di 0651637172 atau di 0811689020 kita akan berbincang-bincang bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmin Dinamika, yang sudah bersama kita. Bung Yarmin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik dan sehat. Baik, ini menarik terkait dengan stiker Parlok ini. Ya. Bersama Anda ada ya fotonya terkait dengan hal ini? Ada tiga foto. Ada tiga foto terkait dengan hal ini. Berbeda-beda orang yang buat, yang perbanyak. Beda-beda? Iya. Iya, banyak. Ternyata ramai juga yang memperbanyaknya ya. Hampir semuanya anggota dewan dari Partai Aceh. Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya. Oke, apa yang melatar belakangi ini kemudian diangkat? Sekali lagi kita akan berbincang bersama beliau nanti sesaat lagi. Tapi kita simak terlebih dahulu. PLN harus tertibkan listrik berstiker Parlok, itulah judul Salam Serambi kita yang juga bisa Anda baca di Harian Serambi Indonesia di halaman 18, Harian Serambi Indonesia di kolom Serambi Opini. Sherlon, PLN harus tertibkan listrik berstiker Parlok. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Jaya mempertanyakan stiker listrik gratis berlambang Partai Aceh yang terpasang pada sejumlah rumah penduduk di wilayah itu. Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia minggu kemarin, Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Teuku Asyrizal, memandang aneh mengapa stiker seperti itu diproduksi dan ditempel di rumah-rumah penduduk, persis di bawah meteran listrik gratis. Lebih aneh lagi karena lambang partai berada di urutan pertama, disusul lambang Pemkab Aceh Jaya, baru lambang Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Seolah Partai Aceh lebih tinggi levelnya dibanding PLN sebagai badan usaha milik negara, yang keberadaannya tersebar di seluruh penjuru tanah air. Hal lain yang mengganggu pandangan mata dari tampilan stiker itu adalah adanya klaim yang menyatakan pendukung Partai Aceh menerima bantuan rekening listrik gratis. seolah warga yang berhak mendapatkan listrik gratis di Aceh Jaya adalah mereka yang menjadi konstituen Partai Aceh saja, yang tidak mendukung Partai Aceh. Semiskin apapun, jangan pernah berharap mendapatkan fasilitas listrik gratis. Klaim seperti ini tentunya akan mempolarisasi masyarakat ke kutub yang berseberangan sehingga rentan terpecah. Dan secara sosiopolitik, tindakan seperti ini tidak akan berkontribusi positif bagi pendewasaan politik rakyat. Di sisi lain, mengumumkan kepada publik bahwa penerima bantuan listrik gratis itu adalah pendukung Partai Aceh jelas melanggar asas bebas dan rahasia dalam konteks pemilihan umum. Kelak, Bawaslu atau Panwasli bisa bertindak untuk melucuti stiker-stiker itu, terutama pada masa tenang pilkada atau pilihan legislatif. Tapi sebelum Bawaslu atau Panwasli bertindak, seharusnya PLN wilayah Aceh lah yang berani maju ke depan dan proaktif melucuti stiker-stiker yang syarat kepentingan politik itu. Untuk ke depan, terutama menjelang pilkada 2017, pihak PLN pun harus sangat jeli terhadap permainan politik ini. Jangan sampai sebagai BUMN, PLN Aceh dicap tak netral, didompleng parlok, dan menjadi sasaran tembak partai di luar PA. Di sisi lain, kita apresiasi pernyataan Ketua DPW PA Aceh Jaya, Safri Antoni, yang mengatakan bahwa program listrik gratis untuk keluarga tidak mampu di Aceh Jaya merupakan program PA yang dijanjikan pada masa kampanye pemilu dulu. Ini hal yang baik, mengingat di tempat lain, katakanlah di tingkat provinsi, ada dua elit PA yang kini memimpin Aceh, tapi banyak lupa merealisasi 21 janjinya semasa kampanye. Tapi sebagai pihak yang memperbanyak stiker itu, Safri Antoni mestinya tahu bahwa tindakannya itu telah menyeret PLN bahkan Pemkab Aceh Jaya yang seharusnya netral. Yang seharusnya netral menjadi partisan dan terkesan tidak lagi independen karena berkolaborasi dengan partai politik. Apalagi dalam kenyataannya, seperti dikatakan Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Teuku Hasyimi Putih, listrik gratis di Aceh Jaya merupakan dukungan dana dari APBK yang dianggarkan sejak 2014 lalu hingga tahun ini. Jadi, adanya bukan cuma karena atas dukungan PA. Oleh karenanya, kalau harus menempel lambang partai di stiker itu, maka lambang semua partai haruslah ikut diterakan. Sebab, anggaran untuk listrik gratis itu merupakan dana bersama dan disahkan bersama oleh fraksi-fraksi di DPRK Aceh Jaya. Sekali lagi, PA atau partai apapun hendaknya tidak menguruk keuntungan sepihak dalam program listrik gratis ini. Juga jangan mengaburkan kontribusi sumber dananya. Berpolitiklah secara jujur dan santun. Jauhi tipu muslihat atau klaim sepihak, apalagi di Aceh yang dijuluki Nangkro Syariat. Nah, baik, 90,2 Serambi FM Sidrelen. Mungkin Anda sudah mendengar salam Serambi hari ini di Radio Serambi FM yang baru saja kita putarkan tadi, atau bisa Anda baca langsung di Harian Serambi Indonesia di halaman 18 di Serambi Opini kita Sidrelen terkait dengan stiker parlok yang ada di rumah pemiliknya mendapatkan listrik gratis dari PLN Sidrelen. Hal ini sebenarnya dianggarkan dari dana APBK sendiri, tetapi kemudian ada logo partai politik di atasnya, yaitu Partai Aceh Sidrelen, dan kemudian juga dituliskan orang yang kemudian memperbanyak stiker tersebut. Apa yang melatar belakangi Partai Aceh sendiri untuk membuat stiker seperti ini Sidrelen? Dan kita masih akan terus berbincang-bincang bersama redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmin Nidamika. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, jangan lupa di 0811-689020 atau di 0651-637172. Bung Yarmin, apa yang melatar belakangi kita dari begitu banyak informasi yang kita terima dalam beberapa hari terakhir, termasuk juga Sabtu Minggu ini, kita mengangkat terkait dengan stiker PLN listrik gratis ini yang kemudian ada lambang parloknya menjadi salam Serambi kita hari ini. Oke, alasan kita pertama adalah karena berita ini unik. Kenapa kita katakan unik? Mungkin PLN sudah ada sepanjang usia negeri ini. Kalau enggak 70 tahun ya kurang lebih 68 tahun udah ada lah PLN. Tapi belum pernah ada logo PLN itu didompleng oleh partai politik. Di sisi lain di Aceh juga udah banyak sekali udah banyak partai lokal, ya kan? Tapi baru kali inilah dalam umur yang menjelang 8 tahun atau 9 tahun ada partai lokal yang logonya digandeng dengan logo PLN, digandeng juga dengan logo Pemkab setempat. Jadi nilai keunikannya itu. Yang kedua, nilai ketidakwajarannya gitu. Karena kita anggap tidak wajar, kenapa? Karena di dalam pemberitaan terdahulu, pimpinan DPRK, ada dua orang wakil ketua DPRK di Aceh Jaya mempertanyakan, listrik gratis berstiker PA ini apa-apaan gitu kan? Bukankah ketika itu menjadi program atau anggaran yang didanai oleh Pemkab, anggarannya itu diplot oleh DPRK setempat melalui persetujuan semua praksi gitu. Artinya tidak bisa ada klaim sepihak, ya, mumpung ini udah jadi realitas, udah menjadi kenyataan, tiba-tiba Partai Aceh yang ambil untung dari program ini gitu. Katakanlah iya memang Partai Aceh, tapi mengklaim seperti ini rasanya menafikan peran dari partai-partai lain. Katakanlah Partai Aceh setuju tapi yang lain partai lain tidak, kan enggak jadi juga gitu kan program ini. Yang ketiga, program ini ternyata didukung oleh anggaran APBK murni Aceh Jaya sebesar 7 miliar ditambah lagi APBK perubahan 3 miliar. Jadi ada total 10 miliar uang yang digelontorkan dalam program ini untuk membantu masyarakat miskin supaya mendapatkan listrik gratis. Ya kira-kira ukuran R1 lah, 405 volt ampere gitu. Atau paling banter 900 volt ampere, masih kategori masyarakat miskin, masyarakat yang membutuhkan bantuan negara atau disubsidi oleh negara gitu. Tetapi persoalannya adalah ketika mereka menikmati listrik ini, betul dari tidak ada menjadi ada, itu kok tiba-tiba yang mendapatkan hak apanya, hak patennya katakanlah, hak yang menabalkan menabalkan stikernya situ hanya Partai Aceh. Belum lagi ada yang keempat yang agak ganjil di sini adalah ada kalimat bahwa pendukung Partai Aceh adalah penerima bantuan rekening listrik. Listrik gratis gitu kan. Jadi persoalannya seolah-olah Partai Aceh ini sudah mempolarisasi, membuat masyarakat terbagi-bagi atas sekian kutub, kutub A, kutub B, ya kan? Kutub-kutub yang kutub tertentu yang mendapatkan dukungan Partai Aceh itulah orang-orang yang mendapatkan listrik gratis. Ada juga mungkin orang miskin di sana, tapi karena mendukung partai lain, jangan-jangan mereka tidak dapat, gitu kan? Nah, ini kan bagian yang tidak mencerdaskan dalam konteks kehidupan demokrasi kita. Yang kelima, yang paling aneh adalah kita tahu pilkada kita itu atau pileg kita itu kan bersifat luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Salah satu ciri bebas dan rahasia itu adalah, umum dan rahasia itu adalah tidak memberitahu kepada publik bahwa si A itu adalah konstituen kami gitu. Si A itu memilih kami gitu. Tapi dengan ditempelkan di depan rumah itu jelas, ya? Itu jelas. Ini adalah orang yang mendukung kami tempo hari gitu kan. Jadi ini banyak sekali keanehan, banyak sekali keganjilan. Belum lagi kita lihat dari segi netralitas dan independensi sebuah BUMN yang namanya PLN itu harus netral, ya kan? Dia tidak bisa terkooptasi, tidak boleh berkolaborasi dengan partai-partai politik tertentu dan kemudian itu dinyatakan dalam bentuk maklumat seperti ini gitu. Jadi banyak sekali keanehan gara-gara ada 5 sampai 6 hal yang kita anggap aneh sehingga materi ini kita anggap layak untuk menjadi salam. Apalagi ini sebentar lagi kan 2017. Jangan-jangan kalau ini enggak kalau ini ternyata bisa, maka yakin nanti suatu saat akan ada rumah-rumah orang yang ditempeli oleh warna-warna lain gitu, bendera-bendera dari partai lain gitu. Bakar rame dong, Bu. Bakar rame. Nah, nanti dia bilang, "Wah, ini ada yang terima dua ini, dua bantuan. Kami bantu, dia juga bantu." Akhirnya di rumah kita akan ada dua stiker gitu. Atau jangan-jangan orang lain marah stiker yang lain itu ditempel, dia akan melakukan kacau kalau kacau kan jadinya kan. Apa komentar Anda terkait dengan hal ini, Shadowland? Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas. Pagi juga, Bang Bardan, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Baik, sudah lama tidak mendengar. Waalaikumsalam, Pak Bardan. Sudah lama tidak mendengar suaranya, masih semangat ya, Bang? Ramai dong, hari Senin menjadi jadwal wajib nih dalam Serambi. Saya lihat-lihat tadi logo PKS nggak ada sepertinya. Belum. Siapa bilang nggak ada? Belum. Jangan kalau bawa partai dong. Kalau ini boleh, kenapa yang lain nggak boleh, itu loh maksudnya. Itulah, ini kan yeah. Saya kira ini menjadi kritik yang sangat luar biasa ya, untuk kritik buat kita penyelenggara negara yang lahir melalui proses demokrasi karena pemilihan gitu kan. Yeah. Beda dengan eksekutif. Inilah kadang-kadang trias politika di kita ini membagi itu dengan salah penempatan ketika sudah menduduki jabatan ya. Bahwa kita di legislatif ini kan salah satu trias politika ya, eksekutif, yudikatif, dan legislatif kan. Kalau di pusat juga begitu, Menteri BUMN itu hari ini Sumarno itu itu malah lebih ngawur lagi, di hari-hari tertentu dia ngomong apalah latar belakang partai dan sebagainya. Yang ingin kita lepaskan adalah atribut partai ketika sudah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat gitu loh. Nah, itu yang paling penting itu ya. Jadi simbol-simbol merah, kuning, hijau di langit yang biru itu harus kita tanggalkan gitu. Tidak pantas lagi nempel di dinding-dinding pelanggan PLN kan. Nah, itu kan provokasi entar. Yeah. Gimana coba nanti kalau nanti rakyatnya juga kami nggak mau bayar pajak karena kami jagoan kami kalah di sini gitu, gimana? Kacau ya. Boleh nggak kalau pajak itu kan blasting ya, kalau bahasa Belandanya itu mengikat wajib bagi seluruh semua orang gitu. Nanti di giliran Raskin nanti ditempel juga. Itu dia. Iya. Ya, kalaupun memang harus ya cukup saja logo pemerintah kabupaten saja. Nah, itu kan sudah cerminan dari seluruh rakyat yang disepakati bersama. Dan program itu adalah anggaran pendapatan dan belanja. Betul. Coba lihat filosofinya bahwa ini kan bersumber dari penerimaan masyarakat. Benar. Ya, pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan tambahan bagi hasil dari kekayaan alam yang dikeruk kan begitu. Oke, tapi kemudian mereka mengatakan ini berkat dukungan PA juga agar akhirnya kemudian bisa gol misalnya program seperti ini, Bang. Gimana? Itu kreativitas untuk cari panggung gitu. Okay. Lama-kelamaan kita akan jengah juga gitu. Nah sesungguhnya bahwa kita ingin untuk kritik juga sebenarnya Bang. Saya mencatat betul 5 hal yang disampaikan oleh Bang Yermen tadi. Begini, bahwasanya untuk membangun partisipasi masyarakat itu iya. Ya. Karena tugas partai politik kita sekarang ini kan sering sekali kita lupakan Bang. Bahwa sesungguhnya tugas partai politik itu hanyalah untuk melakukan pencerdasan dan pembelajaran politik kepada masyarakat. Ya, benar, ya ekstrimnya saya ingin mengatakan Bang Yermen, atau pendengar sekalian, Radio Serambi, kalau nanti sekiranya masyarakat sudah cerdas ya, tahu akan hak-haknya, sadar akan hak-hak politiknya begitu, tahu hak dan kewajiban tanggung jawabnya sebagai netizen warga negara, itu partai politik udah bisa bubar deh. Benar. Kita dewan nggak boleh berhenti Bang ya. Udah benar gitu. Coba lihat kalau kita berangkat ke negeri Paman Sam itu kan hanya ada dua ya. Di sana itu ada Republikan, ada Demokrat gitu kan. Kalau Demokrat bagus dalam menyelenggarakan pemerintahannya, lagi menjalankan amanah ya, Obama dan sebagainya, dia kan didukung lagi. Nah kalau sekiranya tidak bagus, ada Republik. Nah ada satu lagi partai kecil ya, partai buruh begitu kan. Ini saja. Nah dan itu sangat kompetitif. Baik. Jadi sebenarnya keberadaan partai politik itu sekali lagi bukan pabrik semen, bukan pabrik kaos, bukan bagi-bagi rekening gratis, bukan bagi-bagi voucher. Baik. Saran Anda Bang Bardan untuk PLN sendiri? Nah, PLN harus berdiri sebagai eksekutif dia, ya tidak ditunggangi oleh berbagai kepentingan dan sebagainya. Ya langkah awal kita dorong memang PLN untuk menyatakan bahwa ini adalah program perusahaan listrik negara gitu. Nah, apakah dia negara bukan gitu kan? Nah, kalau negara itu kan berlaku untuk seluruh warga negaranya gitu. Sejatinya tidak ada lagi stiker ini Bang maksudnya? Ya, terlepas dari stiker, setelah kita menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, itu representasi dari rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan, tidak lagi dikotomi oleh ya merah, kuning, hijau, alma mater. Jas itu sudah kita tinggalkan gitu. Main gak kita lihat, Bang Yermen, ketika seorang kepala daerah dilantik, kepala desa sekalipun, ya mukim sekalipun, bupati, wali kota, gubernur, apa makna filosofinya? Makna filosofinya dia pakai baju putih. Betul. Tidak ada warna-warna lagi. Kemudian disambalkan tanda jabatan dengan Garuda, Bhinneka Tunggal Ika begitu. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang warna emas dan sebagainya. Itu menjadi perekat pemersatu. BUMN juga begitu. Baik. Nah, nanti kalau rakyatnya nanti ngambek gimana? Kami nggak mau bayar pajak. Kalau membayar pajaknya, cuman kita ini kan digaji nih oleh rakyat nih. Nah nanti kalau rakyatnya juga ngomong, aku nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar retribusi karena jagoan kami kalah gitu kan. Masa kami bayar pajak untuk jagoan yang menang? Ini kami juga menggaji Anda begitu. Oke, Pak Bardan, tadi kita konfirmasi juga ke PLN, mereka sendiri terkejut bahwa logo mereka dicatut di situ gitu kan. Tapi itu menjadi alasan pembenar sehingga bisa ditempel di bawah meteran, di meteran-meteran yang ada di rumah-rumah warga yang mendapat bantuan listrik gratis ini. Pertanyaan saya kemudian, kalau memang PLN merasa dirinya dicatut, itu harusnya dia bertindak dalam bentuk apa? Paling tidak harus memberikan klarifikasi dan menyampaikan bahwa meteran itu meteran milik negara. Kalaupun nanti diputus, meterannya yang dicabut gitu. Okay. Nah, itu yang pertama. Kita harus ingatkan juga PLN harus berdiri di atas semua golongan, berdiri di atas semua kepentingan bahwa dia itu adalah perusahaan milik negara. Okay. Kalaupun memang harus menambahkan logo, cukup logo Pemda saja. Okay. Cukup. Baik. Kemudian saya memperhatikan dari gambar itu tata urutan secara protokoler juga salah. Itu dia. Iya, kalau partai itu kan aset negara juga, bisa jadi partainya bubar gitu kan. Kalau negara ini kan nggak mungkin bubar, Pak. Kalau PLN bisa jadi berganti logoan, berganti bentuk, masa petir masuk dalam air gitu kan, kasih terumbu. Baik. Tapi kami udah dapatkan tiga logo yang berbeda namanya. Itu menandakan bahwa hampir seluruh anggota DPRK dari praksi tertentu ini mencantumkan namanya di stiker tersebut. Ada Sapriyanto nih, ada Aswandi dan lain-lain namanya gitu. Ya, masih ada panggung-panggung lain lah. Ya, hajatan pemilu juga masih jauh gitu. Ya, biar start lebih awal, Bang, start lebih awal. Iya. Oke, baik. Kira ini saya khawatirnya ini saja, Bang. Ya, Dosi. Khawatir nanti ini menjadi sumber pemicu pemecahannya, keretakan di level kabupaten kota kan. Baik. Bang Bardan, terima kasih Bang atas komentarnya, Bang. Terima kasih, Dosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang terkait dengan listrik yang berstiker Parlok ini, Cidolon, di sesi berikut ini nanti. Tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM. Kapanpun perjalanan Anda, kemanapun tujuan Anda, perjalanan darat, seluruh Indonesia, jaminan perlindungan Jasara Harja memberi rasa aman dan nyaman. Gunakan alat perlindungan yang ada selama perjalanan Anda. Percaya melindungi di setiap perjalanan Anda. Selalu berbagi itu so nice. Life is so nice. Mau Honda Beat dari So Nice? Ya maulah, So Nice memang enak. Ikuti So Nice berbagi hadiah 10 unit Honda Beat setiap hari. Yes, So Nice berbagi hadiah 10 unit Honda Beat setiap hari. Caranya gampang banget loh. Cukup kirimkan 2 selongsong bungkus sosis So Nice serta identitas diri dan nomor telepon Anda ke PO Box Sosis So Nice, Jakarta 12.000. Ingat ya, caranya gampang banget. Kirimkan 2 selongsong bungkus sosis So Nice beserta identitas diri dan nomor telepon Anda ke PO Box Sosis So Nice, Jakarta 12.000. Dan jangan lupa, saksikan pengundiannya setiap hari mulai 18 Agustus 2015 di SCTV. Mau dapat hadiah Honda Beat? Ya makan So Nice. Selalu berbagi itu So Nice. Life is so nice. Saudara Lun telah hadir di Kota Banda Aceh sentral plakat akrilik dan souvenir pertama dan satu-satunya di Aceh. Sentral plakat akrilik dan souvenir merupakan bagian dari El Hanif Group dengan mesin potong bahan metal dan akrilik plus mesin cetak di media padat untuk segala kebutuhan Anda. Sentral plakat akrilik dan souvenir spesialis pembuatan berbagai jenis plakat, huruf timbul LED, gantungan kunci, souvenir pesta, cutting stiker, display akrilik, huruf timbul akrilik, huruf timbul stainless, huruf timbul galvanis, merek toko, running text, nama ruang, kotak saran, videotron, pamflet, neon box, billboard, baliho, spanduk, stiker, branding mobil, poster, dan lain-lain. Hubungi Sentral Plakat Akrilik dan Souvenir beralamat di Jalan Mr. Muhammad Hasan, nomor 43 setelah Lampu Merah Simpang 4, Bato, Banda Aceh. Telepon 08126016 4575, 08236736067. Sentral Plakat Akrilik dan Souvenir mengerti kebutuhan Anda. Kenapa nangis, nak? Ayah gak dikasih sekolah kakak. Ayah bilang gak ada uang. Kakak mau sekolah. Kasian ya, Bu. Haknya untuk sekolah jadi tak terpenuhi. Iya, ya mau bilang apa, Bu? Tetangga kita kan itu anaknya 7. Mana orang tidak mampu lagi. Ya, banyak anak bukan jaminan kebahagiaan, kan? Membesarkan 2 anak lebih bermutu daripada 4, 5, bahkan 10. Ya kan? Ini menyangkut kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, pendidikannya lagi. Iya ya, belum lagi menyangkut kesehatan ibunya. Ya ampun. Sepanjang hidup melahirkan, ngurus anak, ngurus rumah tangga. Padahal capek. Ya Bu, kalau dengan KB, si ibu bisa menjaga kesehatan reproduksinya. Lalu bayangkan kalau hidupnya pas-pasan pula. Jangankan mampu menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, untuk hidup saja jadi susah ya. Ya, makanya 2 anak lebih baik kan ya. Iya Bu. Mari rencanakan hidup dan masa depan kita dari sekarang. 2 anak lebih baik. Keluarga berencana, keluarga bahagia. Generasi terencana jauh dari sengsara. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh. Besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Hai Fitri. Kok sepertinya lagi mikirin sesuatu nih? Aduh, aku lagi bingung nih. Rencana besok mau liburan, tapi gak tahu kemana. Oh, gak usah bingung-bingung. Gimana kalau kita ke tempat wisata alam Taman Rusa di Desa Lam Tanjung Sibreh itu aja? Iya Fit, kita ke Taman Rusa aja yuk. Ke Taman Rusa? Memangnya asik gak tempatnya? Wah, tempat wisata alam Taman Rusa itu asik dan seru banget Fit. Aku aja udah sering kesana. Di sana itu loh, ada kolam renang, kebun binatang, wahana bermain, kereta api untuk keluarga yang bisa mengitari pulau yang ada di Taman Rusa, kolam pemancingan, restoran dan musola. Pokoknya lengkap deh. Oh, ya udah deh. Besok kami sekeluarga ke Taman Rusa. Shedaralun, kunjungi dan nikmati wisata alam bersama keluarga Anda di Taman Rusa, Desa Lam Tanjung, Sibreh, Aceh Besar. Berbagai fasilitas ada di sana, seperti kolam renang, wahana bermain, kebun binatang, kolam pemancingan, kereta api untuk keluarga, restoran, tempat parkir yang luas, dan musala. Mau kemana nih? Kami mau ke Taman Rusa. Taman Rusa, seru dan mengasyikkan. Oh, kena jak menu legak tak. Hei Manu, Onyan. Oh Man, patah pelu, puna jak bau ke di rumah. Ngempun jak? Ya, ngen kereta lah pelu. Haji rumah di Jakarta, hei Manu hai. Menyengenyan jak na, roh ke deh, ke jak ke peli. Nekirai mendong. Baik pelu, orang yang ku kirim sebulun baru tu. Ku kirim kedua, barang-barang nama. Nyamnya nejak drone ke deh, drone-drone ke dah. Jino Manduna, bak getanyo karena Lion Express. Hai Plu, pu Lion Express nyan. Lion Express adalah jasa pengiriman barang yang dapat dipercaya dan siap antar jemput ke tempat. Dijamin aman karena Mandum ditangani oleh Lion Air. Lion Express adalah anak perusahaan dari Lion Air. Oh nyan beres Plu, cuman Jino hotentar barangnya. Jino, nejak laju pak Lion Express. Alamat ji di Jalan Tungku Imum Dong Bata, Lemboi Sekurang, Gampung Lam Sepeng, Banda Aceh. Telepon 0650-2820 atau cabang ji Travel Cendana. Alamat ji di Jalan T. Hasande, Lemboi Leplosa, Jambu Tape, Banda Aceh. Telepon 0650-6887-8. Untuk kenyamanan dan kemudahan dalam setiap pengiriman barang Anda, percayakan kepada kami, Lion Express. Di Lion Express, barang yang Anda kirim bisa Anda cek di www.lionexpress.co.id. Lion Express One Day Service. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Rp90,2 Serambi FM Shadowlon. Ingin dapat listrik gratis, dukung salah satu partai. Mungkin itulah yang tergambar dari stiker yang ditempelkan di rumah-rumah penduduk Shadowlon yang tergolong miskin mendapatkan listrik gratis. Karena ada stiker partai yang kemudian juga ada logo partai di dalamnya, logo pemerintahan kabupaten kota yaitu Kabupaten Aceh Jaya, kemudian juga ada logo PLN. Apa komentar terkait dengan hal ini dari PLN sendiri, Shadowlon? Kita sudah tersambung dengan Humas PLN, Bapak Said Mukoram. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Said. Ada saya Dosi Elvian di studio Serambi FM. Sedari tadi kita juga ngobrol bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Sampai dulu Bung Yarmen. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam Pak Yarmen, selamat pagi. Ada di Banda Aceh? Ya, kebetulan ada di daerah ini. Okay, ya. Baik, terima kasih Pak Said atas waktunya. Mungkin terlalu sibuk hari ini juga, karena hari Senin awal bulan juga Pak. Ini terkait dengan logo PLN yang kemudian diikutkan dalam stiker yang terpasang di rumah penerima listrik gratis, disertai juga ada logo Partai Aceh dan logo pemerintah kabupaten kota. Bagaimana kemudian PLN mengetahuinya, Pak? Nah, kesempatan ini menyangkut dengan posisi PLN. Setelah kita cek di lapangan, ini sama sekali penempelan ataupun menempelkan di posisi KW Meter ini tidak ada kompromi ataupun konsultasi dengan PLN. Oh, di luar pengetahuan? Ya, di luar pengetahuan menyangkut ada logo PLN di stiker itu. Ya. Nah, idealnya PLN ini mengurus untuk masyarakat umum. Tidak ada menyangkut dengan salah satu partai lokal atau partai nasional. Ya. Nah, untuk itu kami mengharapkan mitra kita ini, baik pemerintah daerah maupun dari salah satu partai, ini agak meninjau kembali menyangkut dengan penempelan ini, ada sepengetahuan daripada kita menyangkut dengan pencantuman logo. Nah, jadi memang di sini masyarakat harus dewasa menyangkut dengan adanya logo PLN, apakah itu ada kontribusi PLN di situ apa tidak. Sebagai salah satu contoh, saya katakan bahwa misalnya pada saat ada salah satu event, kemudian di situ ada listrik sewa sewa energi, kemudian padam lampu, itu image-nya bahwa itu PLN, padahal mungkin posisinya PLN di situ tidak ada sama sekali. Karena apa? EU atau event organizer dia menghidupkan lampu atau genset pada saat padam, itu pasti menuduh bahwa PLN padam. Nah, itu demikian juga menyangkut dengan posisi sekarang. Apakah di situ ada logo PLN? Sekarang kecerdasan masyarakat sendiri. Nah, apakah ada kontribusi PLN situ? Sama sekali sebagai institusi pemerintah di hal ini pasti PLN tidak terlibat dalam hal ini. Demikian sementara. Baik, informasi kemudian PLN terima itu kapan, Pak? Dari mana? Dari Harian Serambi Indonesia atau memang sudah ada informasi sebelumnya yang mendapatkan? Bagaimana? Kurang jelas. Informasi bahwa logo PLN kemudian dicatut dalam stiker tersebut itu diterima oleh PLN kapan, Pak? Dan dari mana? Nah, kita ini setelah ada ditempel berapa rumah penduduk yang menerima bantuan listrik gratis, kemudian kita lihat bahwa di situ ada penempelan stiker yang ada logo PLN. Nah, kalau logo PLN sendiri mungkin di mana saja bisa diambil, di brosur, di internet, segala macam, untuk dimasukkan ke dalam itu. Nah, untuk penempelan sendiri ke itu tidak ada sama sekali kompromi dengan PLN gitu. Oke, setelah ditabalkan seperti itu, apakah kemudian sudah ada langkah dari PLN sendiri untuk mengklarifikasi atau apa namanya, Pak? Nah, karena ini baru 1-2 hari kita lihat, nah, ini kita akan komunikasikan sama pemerintah daerah setempat, akan kita cari jalan keluar bagaimana sehingga ini tidak salah persepsi dengan masyarakat umum maupun ada komunitas-komunitas yang lainnya. Nah, mungkin ini diberi waktu kepada kami untuk konsultasi kepada pemerintah daerah menyangkut apa motivasi ataupun apa indikasi dengan ada penempelan stiker yang ada logo PLN. Baik, Bung Yarmen, terima kasih. Iya, saya mau tanya sedikit. Sebetulnya bantuan untuk listrik gratis itu memang harus didanai oleh pihak luar, katakanlah misalnya DPRK mengalokasikan dana, atau ada cara lain yang ditetapkan oleh PLN tanpa harus menunggu ada pihak lain yang menanggung dananya gitu. Nah, posisi PLN untuk listrik gratis itu hanya membantu data. Membantu data, okay. Membantu data kepada pemerintah daerah bahwa ini masyarakat yang menyangkut dengan R1 450, okay, segala macam. Nah, itu domainnya pemerintah daerah untuk memberikan kepada siapa ini gratiskan. Kemudian kita data feedback daripada pemerintah daerah untuk menginventarisir kembali siapa-siapa yang akan menerima gratis listrik gratis. Ya. Gitu. Kalau tiba-tiba misalnya katakanlah Parlok ini mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari kampanyenya yang tempo hari mereka sampaikan pada saat pileg atau pilkada dan sekarang sudah terrealisasi misalnya gitu ya. Dan buntut wujud dari terrealisasi itu mereka mulai tempel stiker-stiker bahwa yang menerima kan itu ada bunyinya kan pendukung Partai Aceh adalah penerima bantuan rekening listrik gratis gitu. Ya, ini sebetulnya mau nyebut kata rekening gratis itu apa? Bayarannya tiap bulan terus-terusan disubsidi oleh partai ini atau gimana sebetulnya? Kalau dikatakan itu listrik gratis, ini program pemerintah. Program pemerintah daerah. Bahwa ini bagus ini. Program ini bagus karena apa? Pilot project untuk seluruh Indonesia bahwa ada pemerintah daerah peduli kepada masyarakat atau miskin, warganya untuk listrik gratis. Oke. Tapi di balik itu pemanfaatan menyangkut dengan mau menjelang pilkada dan sebagainya itu di luar kemampuan dari PLN. Nah, artinya kalau ini disalahgunakan ataupun diambil momen untuk hal ini, ini kita balikan kepada pemerintah daerah. Oke. Demikian Pak Yamin. Tapi pengalaman PLN di tempat lain di seluruh Aceh dan di seluruh Indonesia mungkin tidak pernah ada ya partai tertentu yang nempelkan stikernya bergabung dengan stiker PLN. Ada? Nah, ya, jangankan yang itu, mungkin untuk listrik gratis ini belum pernah ada. Sama juga seperti misalnya ini akan diadakan subsidi listrik kepada konsumen yang berhak, yang butuhkan. Artinya kalau misalnya konsumen yang bersangkutan menerima subsidi, kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya juga memberikan. Ini berarti suatu suatu kemudahan-kemudahan yang diterima oleh warga. Ya betul. Dalam pemberitaan di Serambi kemarin halaman 13 Serambi Barat menyatakan di situ bahwa dana untuk listrik gratis ini bersumber dari APBK setempat. Ya. Terdiri atas APBK murni 7 miliar, APBK perubahan 3 miliar. Oke. Berarti ada 10 miliar dana yang digelontorkan dan diplot oleh DPRK untuk pendanaan ini gitu. Nah, lagi-lagi ketika itu direncanakan, dibicarakan, kemudian goal sebagai sebuah dukungan program legislatif kepada eksekutif, itu bukan hanya partai tertentu aja yang mendukungnya, tapi seluruh partai. Kalau enggak jadi keputusan gitu, ya kan? Ya. Nah, inilah maksud saya, ketika ini menjadi program bersama, disetujui bersama, tapi tiba-tiba ada satu partai yang mengambil manfaat atau mengambil keuntungan dari situ dan mencatut nama PLN, itu PLN merasa dirugikan apa enggak? Nah, sekarang begini, Pak Herman, kami sebagai institusi PLN, pelayanan publik, pelayanan masyarakat untuk hal ini, muaranya kita pegang teguh atas program pemerintah daerah. Oke dulu ya. Nah, bukan dalam satu keputusan salah satu partai di DPRK. DPRK benar-benar. Nah, kita komitmen dengan pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah punya program itu, tapi di lain pihak bahwa sebelumnya ada usulan dan sebagainya, kita nggak melihat ke sana outputnya. Bahwa pemerintah daerah akan memberikan program listrik gratis pada masyarakat dan PLN membantu program itu kemudahan-kemudahan yang akan diminta oleh pemerintah daerah. Artinya kalau di logo itu, di stiker itu dicantumkan Pemkab Aceh Jaya dan PLN saja nggak jadi masalah sebetulnya, nggak berbau politis. Nah, itu secara umum kita itu ada kerjasama. Membuat apa namanya program tadi ada kerjasama, ada ya? MOU-nya kita dengan pemerintah daerah. Dengan legislatif tidak ya? Dengan legislatif tidak ada kita buat komitmen itu. Apalagi dengan partai, kan? Dengan praksi. Terakhir nih Pak Said, kira-kira setelah ini diketahui juga oleh PLN, kemudian juga sudah diklarifikasi, apa yang akan dilakukan Pak? Apakah kemudian memang harus dicopot nih logonya dan segala macam, atau apa yang dilakukan oleh PLN sendiri? Ya, kita akan instruksikan ke penjajar area, area Melabu, kebetulan itu di bawah naungan hierarkinya area Melabu. Aceh Jaya di bawah Melabu, oke. Betul, nah, nanti penjajar area Melabu akan berkonsultasi dengan pemerintah daerah, dengan bupati setempat, nah, bagaimana jalan keluar kalau ini ada salah satu ataupun banyak yang dirugikan menyangkut dengan stiker ini. Oke, baik-baik. Pak Said, terima kasih Pak atas informasi-informasi yang sudah dibagikan juga di Cakrawala Serambi FM hari ini. Assalamualaikum Pak Said. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syedulun. Kita baru saja berbincang-bincang bersama Humas PLN Aceh Bapak Said Mukoram. Sesaat lagi kita akan terus berbincang lagi bersama Bung Yarmi Dinamika dalam sesi terakhir Cakrawala Serambi FM. Sesaat lagi. Midi. Hai, hai anak mit. Pua lom nyo menggrip-menggrip manteng main bak jalan. Boleh panjang, sibuk rak rusang gop. Oh, anak banyak nyo. Hana dengar urun tuha pegah yo. Kajak-jak abak abak ke deh. Singgah main lom. Awak kamu hana bet malam nyo apa? Tungku sakit ke pegah? Oh, carang dah bak temulit nyo. Panena sakit dengku. Tak nyo lon balia merempak dengan dengku di menata. Cik le takai. Kaya jauh ke deh, Pak Bud. Oh, apalah lagu. Pernah lari utat. Oh, drone lagu, Bang Kak. Oi, anak miknya, hana dia jauh, Bud. Megrep-megrep manteng, meen bah jalan. Jadi, kalun you jauh, Nata. Nyo, betul tak, Nyanapa. Jino kan pemerintah Aceh Besar kaga peget program Bud Al-Quran Ba'da Maghrib yang kala kecanangkan oleh Gubernur Aceh Bak Tun 2012. Jadi, mandu mana emit usia 6-15 tahun harus jabut Ba'da Maghrib. Yang betul tak bang kau. Shidralun, program Bud Al-Quran Ba'da Maghrib adalah program belajar Al-Quran yang digagas oleh pemerintah Aceh Besar dilaksanakan setelah Maghrib hingga waktu Isya. Diadakan di Menasah dan Balai Pengajian. Pesertanya yaitu anak usia SD dan SMP atau usia 6 hingga 15 tahun. Bertujuan agar generasi muda dapat memahami dasar-dasar ilmu agama dan tidak ada lagi anak-anak yang tidak mampu membaca dan memahami Al-Quran, serta meningkatkan kembali fungsi Menasah sebagai salah satu sarana pembinaan dan pemersatu umat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Aceh Besar. Namaku Cantik. Aku tinggal bersama mama dan papa di rumah yang bagus banget. Kata papa, rumah kami kuat karena menggunakan semen terbaik dari Semen Padang. Nama semennya adalah PCC. Aku bangga sama rumahku. Terima kasih Semen Padang. Berikan perlindungan terbaik bagi keluarga Anda dengan bangunan rumah yang kuat yang memberikan ketenangan bagi orang-orang yang Anda cintai. Semen PCC dari PT Semen Padang menjadi wujud komitmen PT Semen Padang untuk menciptakan produk bermutu yang memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Gunakan selalu semen PCC untuk segala kebaikan konstruksi dan bangunan Anda, karena bagi kami, perlindungan dan kenyamanan keluarga adalah segalanya. Semen PCC dari Semen Padang, jaminan mutu dan kekuatan. PT Semen Padang, Semen Indonesia Group. Hasbi ya Rabbi Jalla Allah. Syederalun, mari ikuti dan gemarkan zikir akbar setiap malam Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Berzikir, membaca yasin dan solawat Nabi serta tausiah akan dipimpin langsung oleh guru kita Syekh Muda Tuanku Tengku Samunzir bin Hussein. Mari kita mengikuti bersama. Jangan lupa ajak keluarga, sahabat dan juga kerabat untuk membumikan zikir dan salawat di bumi Serambi Mekah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kenapa mesti kesini sih, Jan? Kan aku malu. Loh, Bu, kenapa kok nangis gitu? Oh, ini, Pak, ini loh, Pak RT. Teman saya suaminya jarang makan di rumah. Katanya sih karena nasi yang dia masak selalu banyak. Oh, alah, nasi banyak kok laporan ke RT? Harusnya ibu ke toko elektronik beli rice cooker Quantum. Dijamin, nasi pasti pulen. Suami pasti sering makan di rumah. Rice cooker Quantum penanak nasi 3-in-1. Dapat memasak, menghangatkan, dan juga mengukus. Rice cooker Quantum menggunakan teknologi honeycomb dengan lapisan shape unik sarang tawon, menyebarkan panas secara merata, anti lengket, serta hemat listrik. Nasi matang lebih merata dan tidak benyek. Pak RT kok tahu rice cooker Quantum? Lah kan, istri saya pakai rice cooker Quantum. Oh, Quantum bukan hanya kompor gas dan regulator saja, toh. Tapi ada rice cookernya. Persembahan terbaik dari Quantum. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Kembali di Serambi FM channel di sesi terakhir Cakrawala Serambi FM. Kita masih akan terus mengajak Anda untuk bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. PLN harus tertibkan listrik berstiker Parlok. Tapi tadi setelah kita berbincang-bincang bersama Humas PLN Bapak Said Mukoram, sepertinya masih dalam komunikasi saja yang akan dibangun. Bagaimana kemudian akan ditertibkan Shedolon? Belum pada tindakan penertiban. Apakah kemudian dicopot atau tidak? Kita belum mendapatkan informasi tersebut. Kita masih berbincang bersama Muyarmi Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Setelah kita berbincang tadi, apa yang harus dilakukan oleh PLN sendiri dan pemerintah sejatinya, Bung? Ya, di satu sisi tadi Pak Said Mukaram sudah mengklarifikasi bahwa PLN itu dicatut logonya dalam stiker ini gitu. Yang kedua, dalam sepanjang sejarah PLN hampir 70 tahun di negeri ini, mereka tidak pernah punya pengalaman seperti ini. Artinya bekerja sama dengan pemerintah, iya. Bekerja sama dengan pemerintah lokal atau pemerintah daerah, iya. Tapi kerja sama dengan legislatif, bekerja sama dengan tepatnya lagi partai politik tertentu atau praksi tertentu, itu tidak pernah dilakukan gitu kan. Nah, tapi ternyata ada partai politik lokal di Aceh Jaya yang telah mengambil kesempatan ini untuk kemudian mencantumkan seolah-olah program yang ditempel, apa namanya, program subsidi buat listrik gratis ini adalah kerjasama bertiga, kerjasama antara partai tertentu, kemudian Pemkot, plus kemudian PLN. Yang menarik dari penjelasan Pak Said Mukaram adalah program listrik gratis itu sesuatu yang baik katanya. Di situ akan kelihatan partisipasi dan supporting atau dukungan langsung dari Pemkab gitu. Tetapi Pemkab sendiri pun sebetulnya tidak bisa juga mengalokasikan dana kalau DPRK tidak menyetujuinya kan. Nah, tapi ternyata yang mendukung di DPRK itu bukan hanya satu partai politik tertentu. Walaupun dominan ya. Walaupun dominan gitu. Okay. Ini persoalannya kemudian ada dua wakil ketua DPRK setempat, satu Pak Teuku Asrijal, wakil ketua DPRK juga, satu lagi siapa, ada yang lain juga yang menyatakan, nah ini bukan dukungan partai tertentu saja, tapi dukungan bersama. Apalagi tadi dinyatakan bahwa dana 10 miliar itu disetujui dalam dua kali tahapan, sekali 7 miliar melalui APBK murni, satu 3 miliar lagi melalui APBK perubahan. Bukankah kedua tahapan ini, baik APBK murni maupun APBK perubahan itu semuanya melalui proses persetujuan dari semua fraksi. Kalau enggak, enggak gol juga gitu. Yeah. Yang mengecewakan adalah kalau memang harus dipasang logo, kenapa harus satu partai saja? Partai lain kan juga berpartisipasi. Merah, kan? Kuning, hijau di langit yang biru jadinya. Makanya tadi di dinding rumah. Setuju betul kata Pak Bardan Saidi tadi kan. Ya sudahlah, kalau memang kita berbuat baik pada konstituen kita, jangan kelihatan banget lah sampai menempel-nempel segala macam. Ini kan betul-betul melanggar ajas umum dan rahasia. Bukankah semua orang tidak boleh tahu siap memilih apa di pemilihan yang lalu? Tapi dengan ini, dengan ditempelkan, wah ini adalah konstituen kami. Ini adalah konstituen kami. Bagaimana bukan, bagaimana tiba-tiba ada orang miskin juga betul-betul nggak dapat hanya gara-gara dia konstituen dari partai lain gitu kan? Itu kan jelas-jelas ini merugikan posisi, ya semua rugi lah ini, ya bukan bangga-bangga banget ini, ya. Itu akan merugikan terutama posisi PLN sebagai BUMN yang harusnya netral, tidak partisan, tapi saat ini terseret oleh seolah-olah sudah menjadi bagian dari program partai yang logonya paling tinggi ditaruh ini gitu. Kemudian Pemkab sendiri kan dia harusnya meskipun katakanlah Bupati Aceh Jaya kita tahu dari Partai Aceh ya, tapi setelah dia dilantik, dia bukan lagi milik partainya, tapi dia adalah milik dari seluruh masyarakat di situ. Apapun warna dan afiliasi serta ideologi politiknya gitu. Jadi ke depan cara-cara seperti ini, pertama, ini pelajaran penting bagi PLN. Kebetulan ini pimpinan baru ya, hampir 2 bulan Pak Bob Saril. Dikagetkan dengan stiker di tempat lain dia enggak pernah menghadapkan seperti ini. Ya kan? Ini paling model baru. Kali ini di sini udah ada, dan ini kalau dibiarkan maka akan ramai kita. Tiap-tiap rumah nanti akan ditempeli stiker-stiker seperti ini menjelang tahun 2017 gitu. Ujung-ujungnya nanti apapun program itu orang akan klaim bahwa saya adalah pendukung dari program ini nama saya, dan orang yang saya tempelnya adalah konstituen saya. Ini jelas sangat berbahaya bagi pendewasaan politik kita gitu. Dan melanggar ajas-ajas yang tadi itu, ajas kepatutan dan ajas kewajaran dalam praktek berdemokrasi yang seharusnya itu langsung umum, bebas dan rahasia tanpa perlu ada klaim-klaim seperti ini. Oke. Bung Yarmen, lengkap sekali. Terima kasih Bung atas bincang-bincangnya hari ini di Cakrawala Serambi FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dosi. Dan Syederolun, terima kasih kami juga kepada Humas PLN Bapak Said Mukarram tadi dan juga Bung Bardan Saidi yang sudah bergabung juga bersama kita di Cakrawala Serambi FM. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa dalam program Serambi Expose sesaat lagi. Serambi FM.